Ya kan kita di luar rumah sakit buat gitu. Gue mau ditenteng men. Ya gimana lu gak mau ditenteng orang lu kaleng kerupuk. Waduh benar-benar pak. Lu mau ngambil anak STM itu. Lu kan cuma berteman sama gua. Gua ya. Lu belagu sama anak TK aja nangis lu. Ya bagaimana gak nangis orang gua lagi nyemarak di Jermanya. Lu mana solidaritas teman? Lu tadi gua dipalak diem aja lu gak ngelawan lu. Lah gimana gua gak ngelawan? Tadi gua dipalak aja. Lu kasih aja lu. Dia orang kondektur nih gua. Lu sama gua payah juga. Lu berubah. Lu salah sih, lu gak tau. Gua di warung, di berubah. Ngapain lempenya gua bawa? Bener gua. Gua udah melomelin, gua makan di watak. Tempenya gue pilok pada marah. Emang lo kira batu nisan di pilok lo? Gue gak sekali kemakan gue disitu lagi. Lo emang lo diomelin mulu kalau di warteg lo? Ikan teri aja lo ajak ngobrol. Gue gak makan-makan sekarang. Lo juga gak solidar sama teman. Kemarin waktu gue ditotok, lo gak langsung ngukul. Malah lo waalaikumsalam. Emang ngotok pintu apa? Gue emang gak solidar sama lo yang kita berantem di bis tawuran. Yang lu lagi dikerok, gua jorokin ke lubis kan? Itu gua sampe nungin lu kagak pungut. Lu kagak kalah kejem sama temen lu. Lagi lu nungginnya gitu sih. Sampai gua bukan dibawa ke rumah sakit, dipangku supir ke pool. Lagi lu dipangku mana lu goyangin? Ya gimana, belum pas. Dengar apa ini? Lagi ada musik goyang. Bukannya berantem, ah gua besok tuh perang pakai batu. Makanya kita pakai batu. Lu pakai combro. Tenang aja. Gue mau berangkat sekolah, gua udah bawa cobek. Buat apa? Tangan aja lo. Ya keras kan? Gue juga buat senjata. Apa? Gunting kuku. Kalau gue sih, gue nggak mungkin akhirnya. Ya, lu penakut. Gue punya wapak bokap gue. Wapak apa? Isim. Apa? Sekarang nggak main isim. Ilacin bokap gue sabuknya anti pelor. Anti pelor. Emang nggak mempan? Gue di sekolah waktu ribut gue nggak mempan. Nembak? Nggak ada yang nembak sih. Kampret anak kepala mana nembak? Maka kita. Gue bilang, lu jangan bawa suka bawa pistol bokap deh. Gue gimana lu aja bawa pistol dapur sama mak gue diomelin. Ini bare koming, masa mau ribut korek kuping neneknya dibawa-bawa. Orang bukan pada takut, pada jijik nih. Gue sengaja sih, soalnya musuhnya kan nenek lu juga. Ya kan? Tapi kita aduh. Kita gak boleh berantem, sebagai kan seorang pelajar. Jangan kita jangan lewat. Kalau pulang sekolah baru kita gempur. Ah. Lu sama aja lu, tawuran kita jangan lewat sono. Kenapa emang sono gak ada jalan? Iya, langsung aja. Jangan ngomong. Pokoknya lu jangan lewat depan rumah Komeng. Neneknya bekas abal-abal. Lu. Gak ada. Masa gua lewat depan rumahnya lagi ngejus-jus aja nyemok. Jus. Sekarang gimana? Gua dapet surat kaleng ini. Kalengnya kotak apa bulat? Kaleng susu apa lu? Jorok lu ngomongnya, susu. Susu apaan? Ya akli tersinggung toh. Emang mukanya kayak susu? Enggak, dia sering dimut kambing. Tapi kan gue biar susu juga susu kental manis dong. Kita teman. Gak boleh mukaan. Gak boleh, soalnya lu pilih kambing krik. Jangan nih, kita teman deh, jangan main ini deh. Udah deh, kita kan sejenis domba juga deh. Kemarin udah sih. Lo kambing domba, pokoknya Idul Adha kita jangan keluar di rumah aja. Ya udah deh pokoknya. Nah, lu juga kenapa? Lu diborong tengkulak, lu diem aja. Si Jeffrey kemarin biru lu. Ah, enggak ada yang namanya Jeffrey. Enggak ada. Bohong lu. Ada. Jeffrey Samsudin. Ada. Tapi kan dipanggilnya Udin. Lo ngarang lo. Samsu dipanggilnya Samsu. Biru yang ada sekolah kita, namanya Jeffrey. Tuh, Jeffrey. Ada. Yang Jeffrey anak setan itu. Jengkel amat gua. Masa bapak lu anaknya Jeffrey? Kamu kepala setan ya? Gak boleh dong. Gak boleh. Sama-sama keturunan iblis juga. Udah deh, kita jangan deketin yang bobo Arab. Iya. Soalnya lu iblis kan? Lu jangan resek deh di kelas, Kri. Resek, men. Tau tembok didorong-dorong. Tembok didorong-dorong. Mau jadi apaan lo? Mau kepala jadi... sekolah digelayutin. Oh. Lu kira ayunan? Jack, siswa manja namanya Jack. Manja kepala sekolah. Manja, papan buat dirodain. Wah, Nora. Skateboard. Gua skateboard. Nora lo, Chris. Udah, kata-katain dah gua dah. Katain dah. Ntar kelas lu gua gusur lu. Orang mah istirahat jajan ke kantin. Ini enggak di kelas diem aja kapur disirihin. Kalau jangan nyatain memel dong. Kan riwayat hidup lu. Kali ke kantin, bibirnya tarin sambal biar kaca habis jajan dong. Di kelas lain ada musuh. Apaan? Kelas lain pakai geng-gengan ya, sekolah kita. Lu asa dong pulpen lu biar tajam. Gua kaos kaki kiri gua udah obeng. Kaos kaki kanan martil. Lu bukan kaos bukan kaki gua jalan megang kan. Itu bukan kaos kaki bengkel bego. Hei, poin juga. Hei. Wah, di jangan kalah. Ya apa-apa lu nih kelas gua nih, kelas lu gua udah kontrakin. Kelas Haji Salim lu kan kontrakin. Ya, itu yang sebelah kelas kita, si Rudi ya. Ya, Rudi enggak ada papanya. Enggak ada papanya. Apanya gua ada usus. Enggak ada papanya lu. Ah, tanjak mah itu mah. Itu. Kepala sekolah tanjak mah. Lu enggak dalang masih sekolah aja lu. Wah. Kok kita digituin kok? Kok lo mundur? Mana silet? Mundur, lo berani? Oh iya, silet-silet ngomong lo berdang-beledung. Mainannya silet kecil. Lo mau ngerok jenggot di mana? Wah, kayaknya gue panas nih gue. Ke kompor sih. Meng, pasang kuda-kuda, Meng. Ya, jangan. Mana lo? Pasang kuda-kuda, Meng. Kita ada karung turun, Meng. Kuli dong, kuli. Gua kalau digituin gua gahar. Lu jangan marah kalau malah lu kuping lu keluar air. Emang wah, lu lucu jorok ya. Boleh. Boleh. Awas ya, jangan gitu tersinggung Akri dong. Wah. Kok enggak enak lo. Jaro dan teman-teman sudah sembuh. Wah, udah. Nangkep lu. Mulai aja. Sarung. Mau kemana, Meng? Mau kemana sana? Wah. Kira mau ngintip di lah. Lu kan anak sebelah tuh. Lah, belah. Eh, anak sebelah. Lu dibarain mak gua lu. Mak gua enggak pernah ngelahirin sebelah-sebelah. Utuh gua. Baru lihat sebelah aja berasa lu. Gimana pun lu. Lu berani main keroyokan, coba sendiri-sendiri gua pulang kan. Kok? Ayo lu, beko. Apa lu? Ngomong apa lu? Apa aja? Ayo lu. Aku yang kecil itu, Rut. Ayo. Beli minyak kuancam lo. Eko. Yang kecil kamu, Rut. Kok? Obeng kuarin. Kri. Apa? Kuarin obeng. Kita buka lewat nih. Kri, beliin kecap dong. Ntar mau pengen cepem. Lo mau berantem, mau nyambel. Lo, mentang-mentang lo. Lo berantem sama gue kok, Meh. Oh, salah, Meh. Lo ngeliat ke gue sih. Boleh kok, ada nafsu begitu, Mo. Rut, tenang aja. Dia cuma beli gak. Komeng. Gue makan. Gua makan biar 2000 juga. Biarin kena sini isinya. Jangan lu bangke dimakan lu. Oke, gini. Enggak pakai oke. Kita ribut boleh. Tapi yang teratur, sportif ya. Ribut tapi nafsu ya, tapi nafsu ya. Kan yang traktir siapa ini? Nafsu ya, Bang. Yang ulang tahun siapa ini? Udah jangan berisik dikocok dong. Yang keluar jeng Sri juga. Sekarang gini. Boleh ribut tapi yang teratur nih supaya bonyoknya enak. Tapi kalau gua ribut jangan nafsu ya. Awas ya jangan nungguin gua ngongkong ya. Oke. Enggak, Pak. Mamak nyikat dulu. Sikat dulu Akri, sikat dulu. Oke, Akri lu sikat sikat dulu. Mandi nih. Lu ah malas lu habis enggak nyiram lu. Woi. Sekelas lu bertiga jangan macam-macam ya. Lu siapa lu? Gua temennya Rudi, temennya Eko. Pokoknya kalau berantem menurut umur. Emang ya sensus. Pokoknya gua kalau berantem gak ngeliat umur. Gua ngeliat siapa yang jajannya paling tinggi itu musuh gua. Lu ngotot kartu SPP jangan dikeluarin. Sekarang ini mau berantem sama gue lo. Iya ngapain. Oke, gue tunggu di ruang tunggu. Bang besuk. Kan mukanya begini. Oke, kita berantem ya. Lu name lo berapa name lo? Wah, ya boleh dong, bagus. Wah, jangan nanya nem. Ini apa? Wah, lu nanya nem gue? Iya. Yeah. Main nem Komeng. nilai. Nem habis ini. Nem tuh yang di karton kecil. Nem. nemplok jidat tuh laler. Oke, mulu, cila, oke. Apa kata oke mulu? Sekarang gini berantemnya. Ntar gue berkabri kelas lu ya. Ayo, mau kelas. Boleh. Lu mau belajar gak ada bangkunya? Gue panggilin tamtip lu. Mau kelas lu, gue pakai dagang jeruk. Oke. Ayo. Oke, Rut. Kok kita ambil tiker. Kita dagang sekuteng. Lu jangan macam-macam, ntar kelas lu gue pel lu. Ayo. Bersih dong, bengkok. Oh iya, bersih. Jangan mau. Ayo, ngumpul, ambil tiker. Mayatnya udah datang belum nih?